Jannatul Abidin, Jannatul Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Bapak-bapak kiai, para alim, para sesepuh lan bini sepuh ingkang kula takzimi, ingkang kula suwuni pangestu saha barokah doaipun. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula seiman seakidah ingkang kula hormati rahimakumullah, sahibal hajah panjenenganipun Bapak Tompo saha ingkang garwa sagotrah keluarga agung ingkang sinubagya, khusus Ananda Muhammad Umar Al-Farisi ingkang sarang-sarang kita dongaaken, mugi-mugi dados putra ingkang sholih, taat dhateng Allah lan Rasulullah, bekti dhateng tiyang sepuh kekalihipun. Mugo-mugo dadi anak sing sholeh, taat dhateng Allah lan Rasulullah, bekti kalih tiyang sepuh kekalih, manfaati tumraping keluarga agami lan masyarakatipun. Amin Allahumma amin. Sehingga uripe tansah dibimbing kalih hidayah Allah, pinaringan pertolongan taufikipun Allah, saged mbekta maslahah, manfaah lan barokah. Amin. No telat semanten ugi keluargane kabeh muga-muga pinaringan barokah, masyarakate kula saman kabeh niki muga-muga uripe nggih pinaringan barokah, rumah tanggane pinaringan barokah, keluarga lan putra-putrine binaringan barokah, rizkine binaringan barokah, umure binaringan barokah, umur sing akeh ibadahe, umur sing akeh kebagusane, umur sing akeh amal solehe, senajan umur endek. Kok ora amin? Ngeten, umur barokah iku ora kudu dawa. Umur barokah iku umur sing mentes, senajan endek tapi akeh ibadahe, akeh kebagusane, akeh amal soleh, senajan endek. Luweh-luweh nek iso diparingi umure dawa, kathah kebagusane, kathah ibadahe, kathah amal solehe, niku umur spesial. Hati was, umure dawu. Wowo. Tapi nek ibadahe mok sithik, kebagusane titik, amal saleh titik, niku umur mboten barokah. Jadi bapak ibu, umur barokah iku ora kudu dawa, gak keliru. Umur barokah iku padha karo dompet lho. Dompet sing apik iku dudu dompet sing dawa, gak. Dompet sing apik kuwi dompet sing isine dhuwit akeh. Ngene apa nggih? Dompet kuwi ana kok senajan ndek ora dawa, ndek. Tapi isine dhuwit akeh. Bek mentek-mentek ngantek watos padahal ndek. Ana sing dawa tapi yo melur no modele. Nerano isine keluthik mek 100 rebes. Oleh ndelok ndenge tok. Ibu-ibu mungkono seneng ndi Bu? Endek mentek-mentek watos. Karo dawa tapi melur kuwi sampean seneng ndi? Bu. Oh, milih dawa atos ngono. Saman kok pinter nek milih. Milih dawa atos. Ya ana Bu dawa atos ya cagake terop kuwi. Niki bareng ya dawa atos. Dompet. Wis sing guyune gak enake mesti pikirane ngeres kuwi. Ngeten. Kula bahas dompet nggih. Dompet niku kan ana to. Senajan ndek, ora dawa dompete. Ndek. Tapi isine dhuwit akeh. Bek mau mentek-mentek nganti watos. Ya seneng kuwi to bondhek gak ya wis. Lah timbang dompet dawa, dawane 3 meter. Nganti nyampluki kancane. Tapi melur ngono. Ora ana isine mek 100 ribes. Ge apa ngono kuwi tiwas ndelondeng. Bu, bu, bu. Pak. Sik. Kula takon ya, umpama iki, sampean iso milih. Sampean ku pengen umure ndek atau pengen umure dawa? Dawa. Umpama keturutan umur dawa tenan ngono, rencana sampean pirang tahun? Lho ora apa-apa ngomong, engko nek kurang tak imboi. Piro? 100? Kurang 150 200 isek kurang oh 250 ya wis rapopo wong pengen 250 tahun terus kula takon meneh umpama sampean iso umur ngantek 250 tahun tenan kuwi terus ape wah apa wae sampean mengko rencanane ape wah apa wae umur nang 250 lho terus ape wah apa wae sapa ngomong ape wayah apa ya kuat 250 tok ape wayo. Lha wong umur 70 taun wis ngelukro kabeh kok. Wis, Bu. Ora kuat, Bu. Wis ora sanggup. Ora iso karek nglamuti tok, Bu. Lho. Mangan permen kuwi lho. Wis ora iso ngletaki. Ayo. Menungso niki ngapunten nggih. Kadang-kadang aneh. Menungso iki kadang-kadang nek dipikirku guyokno, lucu. Rata-rata menungso ku kepengin umure dawa, nek perlu gak mati-mati. Padahal sama nek gelem angen-angen sing jero ya. Apa to istimewane wong sing umure dawa ngantek tuwi istimewane apa hebate apa Bu mbah kok ora direken jajal apane sing istimewa wong nek umure tuwa ngono apane bodine udah enggak lagi menarik kulit udah keriput, gigi udah bogang, pipi udah kempong, tenaga wis ringke. Iya lek sik nom-nom ngono kuwi disawang seneng seger, pancen apa-apane sik kenceng kabeh. Semane ratapno jantung, lirikane iso medhotno kaloro. Ati lirik iso ndudul kon jero dul. Pedhot kolore. Wis enom. Jajal nek wis tuwek. Wela ngadeg nganjir nang ngarepe kaca ngilonan, ngelirik karo mengenge. Masih ayang-ayange dhewe yang melayu kok. Wedi. Apane sing enak? Wong nek umure dawa. Apa enake wong umure dawa nganti tuwa? Apa enake? Turu ya wis ora enak. Wis ora iso tanek, ora iso angler, gregaban, balak-balik nglilir wong suwenge nguyah ping 17. Mangan ya wis ora enak. Mulane diarani wong gerang iki segere karek arang-arang. Coba kumpul bojo ya wis sepoh kabeh. Nek bari pekoh boyok ira karuan rasane. Lha wong aku sing isih enom wis mulai krasa kok. Lek bar ngono ku lempok kabeh. Mulane aku ya aja sangkingane bojo sing gegeri wis saras-sarasen kon-kon wisan. Swegah aku wisan. Kowe iki diomongi kiai kok halah kowe lek. Ora ngandel ya wis kok. Sangkingane bojoku gegeri aku ya mung ngimbangi ngono. Kok sangane asline saras-sarasen opo ngono. Kowe guyunem kok ora penak ngono model. Dek, wong dondang, ayo takjak mikir. Pak Amu tangi akeh. Dek, bu, ayo takjak mikir. Rata-rata manusia itu kepingin usianya panjang. Padahal apa sih? Omong sok muni apa sih mbok guyu. Engkek men wong kanor kok apa sih ngono to. Ya jawaben to apa dong ngono lho. Jajal sih apa sih? Ndak ngono ben padha endele. Ngapunten Pak Gun, ngapunten Pak Agus. Aku suwe ra petok Pak Agus sok brengose tambah kawandel. Aku memang bayang nontane Bu Agus sih nontane kerine ngono lho aku. Ngapunten. Kan saya pakai bahasa agak kemenyek. Mergo wong saiki iku kan kemenyek-kemenyek. Nggih to? Ngomong basa Jawa ya wis ora gelem kok saiki modele bahasa Indonesia. Engkek epol. Wong ndondang iki bahasa Indonesia. Ngomong-ngomongan karo bojone bahasa Indonesia. Dadi wong lanang bar mangan nang lawai rantai, ngomong nang gone bojone, "Mama, ini gerehnya didekek di mana, Mama?" Jare sing wedok, "Ya, geletakan di bayang saja, Papa." Tidak entek to, Pak? Tidak entek mama. Ataknya nanti dibayang di gondol kucing. Ndak, tadi kucingnya ngluyur kok. Ndundang. Lah wong nyeluk bapak ibu ki lho saiki ora. Wong ndundange paling ora ki sik ayah. Wong ndundange lho ayah. Nanti ana ibu no pawon masak nang direpoti anak iso kipo-kipo kok kowe iki gak ora wong masak tapi kok ngrepoti wong rono-rono melu ayah anak melayu no pakane jere pakane moh wong ayah ape ngedos kok melok mama wae melok mama moh wong mama yo urung mbah urung nyapu urung apa-apa kok hei bu. Bapak ibu neginya ada mama bareng ngengkek mempenggawaiannya harag-harag ya mama ya orang ngenyek kok aku jemberen ini wong ngono apa tuh? Ini udan nih kok bingung Mulane tak delok sing bingung wong lanang. Nang udan sing lanang wedok tenang soalnya sekulino diudani. Eh, Bu. Aku eling. Kula niku nate Allahumma sholli ala Muhammad. Kula niku nate ngaji ten gene Sulawesi. Ten mriko niku mbah ra dirungokno kok. Aku kok malah rumangsa kaya wong bento to. Diterusno gak iki ngajine? Meneng. No Sulawesi ku Bu, panase pol. Ngantek wonge ora ana sing kelambenan utuh ora ana. Bledehno klabeh minimal benike loro telu dibledehno. Bahasa Inggrise ote-ote. Bloder. Saking panase ongkep-ongkep pereh. Tapi kula malah nganggo jaket. Wong-wonge sampai heran. Pak Kyai iki wayah panas kaya ngene kok malah jaketane apa ora sumuk apa ora rumangsa panasen. Ranjene duwe do apa to Pak Kyai? Duwe do ngopo kok gelani tenan? Liyane panasen ra karuan kok kaya ora panasen. Pancen ra panasen aku. Terus kula nate ngaji ten gene Batu Malang. Nokono kuwi wademe kliwat. Ora enek wong sing ora jaketan. Nggene istirahat ten omah niku lho, ora trimo karpet, kasur. Saking ademe. Tapi kula biasa, kelambenan biasa. Wong-wong heran, Pak Yai iki adem kaya ngene kok kelambenan biasa. Apa ora kademen? Duwe donga apa ora jene? Pancen ana dongane, panas ora rumangsa kepanasan. Adem ya ora rumangsa kademen, udan ya ora rumangsa kodanan. Ana dongane. Saiki wongko dongane. Saniki napa mangke? Saniki rungokno dongane sederhana. Iki diwaca Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Bis. Gak tak reken. Sampeyan sing garakno panas kepanasan marai mbok reken. Adem rumangsa kademen marai mbok reken. Udan kok rumangsa kodanan marai mbok reken. Jajal gak tak. Allahumma sholli ala Muhammad. Salone geling-gelingan uang ora patek banter saiki malian. Kedang-dangan mantulno bokongem to Mas. Khitan niku ittiba nderek sunae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munggah maneh sunai Nabi Ibrahim alaihis salam. Mangkane Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad kalih Nabi Ibrahim niku kalian Gusti Allah dipun dadosaken uswatun hasanah, tulodo urip sing sae. Urusan nopo ae kula sampeyan iki janji gelem nuladani Nabi Muhammad kali Nabi Ibrahim mesti bener, gak kira salah, mesti tepak, orang ngira luput, mesti apik, ora ngira elek, mesti selamat, ora ngira sasar. Pokoke urusan napa mawon manut Nabi Muhammad kalih Nabi Ibrahim. Soal ibadah nggih kan nyontok Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Srawung kalih masyarakat, hubungan karo tangga kan nyontok Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Urusan rumah tangga nyontok Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Urusan didik anak niku kan nyontok Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Mangke lek panjenengan purun nyontok Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, mesti benderi, mesti api mesti selamete. Anak akan menjadi anak harapan setiap orang tua. Nggih menika anak sing soleh. Aturan agama ndongakno anak kuwi ora kon ndongakno muga-muga pinter ae gak. Ora kon ndongakno muga-muga sugih mawon gak. Tapi muga-muga soleh. Pinter tok nek gak soleh tambah ngerusak. Innama ahlaka syayyana a'lamukum. Sing ngerusak apa-apa, sing ngerusak sembarang kalir, iku ora kok wong goblok, tapi wong pinter. Sing ngerusak tatanan negara iki ya wong-wong sing pinter, ahli tata negara. Yang merusak perekonomian di Indonesia ini ya orang-orang yang pinter ekonomi. Yang merusak hukum di Indonesia ini ya wong-wong sing ahli hukum. Sing ngerusak pajak kuwi ya wong-wong sing pinter nanggone bidang perpajakan. Sing ngerusak acara ngaji kuwi ya wong-wong sing nekani ngaji ngono kuwi. Ngumek perkara golek nggon ngono. Podo-podo nakal, podo-podo elek, podo-podo nakal. Wih, luwungan sing goblok timbang sing pinter. Luwung sing goblok, podo-podo dadi maling, ndek bahaya ndi? Maling goblok karo maling pinter bahaya ndi? Bahaya sing pinter, maling goblok iki opo sing dicolong? Paling peda ontel, gedang, jagung, waloh, sandal japit, pitik, mentok, kotang di peme. Nah, maling goblok kok. Enek maling pinter. Mbok ndase wong ndondang iso dimplok. Kandhani kok luwungan sing goblok. Ora dikon ndongakno sugih tok. Sugih ini ora soleh, malah congkrah. Roto-roto uang geger ya perkara donya nggih napa nggih. Ayo lanang wedok sak bojone suami istri iku mestine saling setia memadu kasih, tapi kok nganti geger padu iku mesti urusan donya. Aku rong tau roh ana wong lanang dicelathu bojone perkara salat tahajud. Kowe nek bengi aja mlungker to Pak, tahajud tahajud mlungker mabrik iler. Rong tau roh wong lanang diumpah-umpah sing wedok perkara poso Senin Kemis ya orang tau roh. Tapi nek wong lanang adol sepeda motor kemuran celatu sing wedok pirang-pirang. Kowe kok goblok to Pak? Wong peda taun sakmono kok modal petang juta to Pak? Pak, kuwi ngono regane 8 juta blok. Kowe kae le taune padha karo pedami payu 8 juta lho, kok em kok trimo modal petang juta to blok blok. Kon duwe petang juta kok mbok enah uang to blek blek. Akeh anak kuwi kudune bekti karo wong tua. Tapi enten apa mboten? Anak yang berani sama orang tua, enten mboten? Anak nopo namine? Ya anak uang kok. Kuwi ya mergo donya. Ora tau roh kok aku eneng anak wani wong tuane mergo Al-Qur'an, royoan kitab, reneng. Tapi nek perkara warisan kata napa kata? Perkara donya warisan kata napa kata? kata Pak Ane Mbok Ane di satru perkara warisan. Lah iya Pak E karo Mbok E iki lho radil wong kowe apa ngono kuwi. Padha-padha anak nek Kange karo Mbak Yune, Mbak karo Mbak Yue dikek akeh lah aku mek dikek sak uwil. Padha-padha putu lek anake Mbak, anake Kange rono ne sangoni lek anakku ora direken. Enten sing mboten sing model ngoten niku? Lambeku kesetrum kok. Sing dipikir donya ae malah diploro karo donya, ditunggangi karo donya. Tenan kuwi. Ana wong nek seneng karo sepeda motor, dadi budake sepeda motor, isu-isu wis ngelapi sepeda motore. Nah, padahal awake urung dilapi yo. Ana wong nek seneng karo sawah, ndek dhuwit tuku sawah, ndek dhuwit tuku sawah. Sampeyan delok engko resik sawahe timbang wonge. Sawahe resik diwatun terus. Wonge rumbuk ngono modele. Ana wong nang seneng karo sapi, anggere ndek dhuwit tuku sapi, ndek dhuwit tuku ana sapi, ndek dhuwit tuku ana sapi. Deloken kok ganteng sapine karo wonge. Lha isu-isu ning ngedusi sapi, wonge ora ngadus. Nah sapine ya lewem kok. Lah dituntun turut dalani, anggere wong ya alok. Lah kok ganteng sing dituntun karo sing nuntun ngono. Sapine lemu merecet terus iki. Nah wonge kuru jembauris merongos pisan. Melayokno sapi ora kelamben katok antok atek ngeber pisan katoke. Dike melayu sendut ndut ndut ndut ndut ngono. Ganteng sapine karo wonge. Apa mat jenenge? Hei. Pokoke lek mek dingge ngurusi donya iku malah dadi geger. Bu. Bu. Anane wong sombong kuwi akehe ya perkara donya. Ngantek wong sugih do kemletak iki mergo rumangsa donyane akeh. Nggih napa nggih? Dibedak-bedakno sugih melarat ya urusan donya, nek sugih dihormati, nek melarat diremeh-remehno. Kene apa to kok atik ngono? Kondangan iki lek kondangan. Wong sugih ya dilunggon-nggon sing penak. Sugih-sugih digelaro hambal. Ada hambale handel handel empuk empuk sing melarat gelaro terpal ngono ae bar dikene meme gabah lho dikeipatno digelar wis Kang lungguh kene Kang dadi lungguh karo keroken bokonge kukur-kukur e kena lugute gabah neroto-roto ngono he kena apa to katik dibedak-bedakno. Acara apa-apa lho, nek sing teko wong sugih, deloken panitia nek nyambut. Mbungkuk-bungkuk. Ambek jempolane didekno. Monggo Pak, monggo. Monggo Pak, monggo sak itu. Monggo Pak, monggo. Ajajal sing teko wong melarat. Kono Kang golek nggon dhewe kono Kang ngono. Nyelempet-nyelempet napa jaan gak wis Kang ngono. Tapi hati-hati nek kebreset. Rapat iki lho rapat. Nek sing ngomong wong sugih engko liyane kelekep. Mergo sing ngomong sugih nerapat kok sing ngomong wong melarat. Lagek le rong kecape kendoni kancane. Kowe rasa melok omong, mangan-mangan ngono. Wong melarat iki diomongi mangan mingkem kok. Sah rasa kaken omong, mangan. Ngapa usul iki tangane lagek dijunjung, usul ne batek kancane. Rasa junjung tanganem kedengkek kapok engko. Mangan. Lah wedok yo ngono aku kadang yo mangkel kok. Ireng-ireng nganten ngono yo dibedak-bedakno sing sugih, bolo sugih. Nah, sing melarat ya kelompokno padha melarate. Disejekno sing juga-juga tumpukno motor sing apik-apik, Pajero, Fortuner, Land Cruiser, Panther, Innova, Avanza, Xenia, CRV, EPV, Terios, Mercy, Honda Jazz. Kuwi sing juga-juga, Mbak Ika, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Yanti, Mbak Tuti, Mbak Silvi, Mbak Mika, Mbak Tasya, Mbak Alda, Mbak Risma, Mbak Cindy, Mbak Lili, Mbak Dewi. Tapi kau sing balane Sundari, Ratemi, Supia, Kasmineng, Rumeja, Sapura, Ngateni, Suniti, Karminten, Paseneng. Mariati, Sumiati. Tumpah nokol tepak. Nek perlu diangkut nganggo tosa kuwi. Sangune ya seje. Sing sugih-sugih kuwi numpak motor api, sangune enak-enak, buah pir, apel, jeruk, duren, duku, anggur, klengkeng, ngombene Fanta, Sprite, Maison, karo Ponari Sweat. Mau sugih, sing melarat, numpak koltepak, sangune ote-ote, onde-onde, lemper, godoh, dan goreng, getok, saplak, tiwul, tahu isi, karo tempe mbusi lo digoreng. Ngkei lombok uwakeh, ngombe ini es teh diade plastik, taleni, lek ngombe dicokot pojokane, ngombe diketuti nokol. Untuk ngon ngantenan ya buwet dong, sing sugih-sugih pancen wong sugih, medun ke kendaraan ya ketok gandes, luwes, lemes, pantes, gandes, luwes, lemes, pantes, gandes, luwes, lemes, pantes. Medun ini sandale jinjit dawur, podo karo artis, dengkule diciutno, bokongnya jiyentetno, susune dihunjukno, mentek-mentek. Medone nyangklong tas karo nyekeli dompet nek mlakune dicentit-centit-centit lembeane towo-wo soalé pamer gelang gelange akeh nek lembeane krimping krimping krimping krimping krimping ngisori krimping krimping sing dhuwur gela-gelo pamer suweng karo kalung dadi krimping krimping lambene celemar celemar pencap-pencep sing sugih. Nah, sing melarat-melarat medun kokol tepak ora rupa-rupa menungso. Lambene nyonyor kabeh. Lah entek ote-ote 6 lomboke 24. Angger ote-ote sitoki lombok 4. Yen jedhir lambene. Mau mangar-mangar. Neng rambute modal madil mosak masih ketara angin. Sesek sekan kokol tepak keringete meruntus derodosan. Nah, celak ilo bu ngantek dilewer dok pipi kene. Nel lipstik munggah no moto. Medoni sandal japet sisean. Isek dipeloro ke nyangking kerdus. Kowe bagian go kerdus yuk. Lapo kadek dibedak-bedak no. Jayem beren aku. Iku nemek. Sugih dok. Eh? Kowe iki le melok urun pira ben ngatur aku. Ora melok urun ben ngatur aku. Lha aku teko kedek mangi ora ngene menungsane kok. Salahe dhewe wisin asline aku ngono kowe. Tekon ora ngene wonge. Wis tak kandhani jam 7 tit soalnya ape ngaleh. Aku wis suwengi loro telu ngono aja. Ya yes, resiko jadi artis lah kayak gini. Aku enggak GR kok. Kan rata-rata di HP kamu ada ceramah aku. Ngono lho. Lah, wis. Anak nek soleh, kuwi uripe tambah dino tambah apik, tambah apik, tambah apik, tambah apik. Mergo apa? Didongakno wong Islam sak donya. Ate lek ndongakno kuwi nang jerone salat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Iku ndongakno wong saleh sak donya. Lah kabeh wong Islam anggar salat mesti maca kuwi nggih napa nggih? Mulane anak ki nek wis iso saleh, uripe tambah apik, tambah apik, tambah apik. Ndongakno wong Islam sak donya. Ngoten. Ben saleh kula sampean dikengken nyonto wong loro mang. Sapa? Nabi Ibrahim kalih Nabi Muhammad. Pun diurut sitok-sitok. Kowe umek iki perkara apa to kowe? Hah? Nomor 1 nyonto Kanjeng Nabi. Nyonto Kanjeng Nabi iki piye? Yo nderek Kanjeng Nabi. Derek kuwi manut. Lah manut kuwi derek. Derek kuwi manut. Manut kuwi derek. Derek kuwi heeh. Wis, dalile Jawa ae. Kae dalil Arab, ngono-ngono kuwi ra ngarah cetha. Dalile Jawa ae. Sapa wonge gelem manut mesti bakal katut. Tak beleni. Sapa wonge gelem manut mesti bakal katut. Sampeyan kok manut wong budal nang masjid mesti katut tekan masjid. Senajan kaitane ya ora duwe niat jamaah, tapi mergo sampeyan manut wong budal nang masjid, akhirnya katut tekan masjid, katut wudu, katut jamaah. Saman manut wong budal pengajian, katut tekan gon pengajian. Senajan asli ini orang niat pengajian, mergo manut wong budal pengajian, katut tekan gon pengajian. Kok misalnya kok tiga imangan, umpomo, bukan yang mangan ini borak aku yuraroh. Engkau yuk katut oleh mangan, saman manut, ngono lo. Sampaian kok manut wong budal dulu orkes, ya katut tuh gon orkesan. Senajan jane ora niat ndelok, tapi mergo sampean manut wong ndelok orkes, katut tuh gon orkesan. Kono anteman-anteman watu ana jotos-jotosan, katut kena jotos. Katut kena anteman watu kadang-kadang. Pak, Pak. Sampean manut wong ndelok gong. Ya katut tekan gon gong-gongan. Senajan asline ora niat delok, tapi mergo sampean manut wong budal delok gong, katut sampean. Ya katut mlebu warung abang. No, akhire ya iso katut njaluk pangku bakule. Kan saiki akeh warung pangkon. Kopi sak jingkir 10.000. Engko larang men, kopine 1.000, mangkune 9.000. Nek tambah mek-mek dadi 20.000. Engko mari ngono sampean kadang-kadang ya katut kalungan sampur, katut mendut-mendut. Sampean kok manut wong budal nang gone nggon pelacuran. Surabaya yo ndoli. Kediri semampir. Nganjuk guyangan. Langganan kok ora apal. Nyogoro Kalisari. Kan ora eneng ngono kuwi yo. Yo Seroyo heeh. Kowe nek delok babuanter kulino rono paling kowe. Mbalen cedake ngulang Pak Gun ya swaloh. Seko 1000 ya mawot. Apal aku langganan kok. Langganan ngisi pengajian. Mangkitmu langganan apa? Nah aku sering Bu ngaji karo ubruk-ubruk ngono kuwi. Tahu aku ngaji mbek lonte-lonte. Ngono kadang aku ya gawok Mas. Dijak kan apa yang ngaji tak jadi istighfar sih. Mu yo fawase fase tu Mas Mojo itu. Astagfirullahaladzim. Fawase fase neng kudungan nganggo jilbab yo pantes pantes. Aku ngantek ternyuh ngantek anu ngenes aku Mojo. Ya Allah ini salah siapa? Aku sedih ternyuh kan nek rakrose mbrebes mili aku. Terutama nek masih sing ayu-ayu ngono kuwi. Dadi ya Allah nduk kok ngani ngoyomen kuwi mbok nanggonku tak ramut aku. Tak ulang ngaji lah, apa wae ya? Tak ulang ngaji. Mbah wong kene iki angel kok. Sampean kok gelem manut Kanjeng Nabi, katut syafaate Kanjeng Nabi. Katut kok keterocohan cangkem klebon mimik kok keterocohan piye kowe. Ya salahku dhewe wong ngadeg nang isore lampu. Rontok rene berarti. Ya Allah. Iya salahku dhewe. Supirku, santriku sing nyupiri aku kuwi manut aku. Dhek yo katut aku. Aku nondi yo katut wong manut. Aku ngajino Pasuruan. Santriku yo katut tok Pasuruan wong manut aku. Aku ngajino Malang. Santriku yo katut tekan Malang wong manut aku. Saiki nondondang, katut aku tekan Dondang. Engko aku mulai dikei berkat. Oh, dhek yo katut dikei berkat. Tapi mbok dikei mbok ora yo rong-rong kok. Lho, malah kadang-kadang nek karo tuan rumah mek dikei siji yo. aku sering ngalah, wis ben berkate digo muleh supire. Mulane nek eneng kono kene ya kaya dhewe-dhewe. Nek eneng ya njagani ngono kuwi. Ora eneng ya wis ngono kok. Sampean kok gelem manut Kanjeng Nabi? Katut. Syafaate Kanjeng Nabi, katut kemuliaane Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, manut Kanjeng Nabi kuwi piye? Pokoke Bapak Ibu, kula sampean ki ampe nglakoni apa ae iku mikire ngene. Iki-iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Ditiru, dilakoni, mesti bener. Iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Ditiru, dilakoni. Sama ini masih apa to? Woi. Contohnya ngene. Ape mangan? Mikir. Iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Kanjeng Nabi nek badhe dahar piye? Ditiru, dilakoni. Kanjeng Nabi kalau mau makan wisuh dhisik. Mungkin nek ngarani apa? Ijik. Ijuk. Ijuk nek berangkal kono ijik, wong Borno kono iso. Soalnya lek wong gonku nek ngarani gak ngono. Nek wong gonku cuci tangan. Kan entah kono Pak Agus nyo. Awak dhewe ya tiru lek kate mangan cuci tangan dulu. Kan biar kuman-kuman penyakit enggak masuk ke dalam tubuh. Bukan hanya ilmu kesehatan yang menganjurkan cuci tangan sebelum makan. 15 abad yang lalu Rasulullah sudah mencontohkan kalau mau makan cuci tangan dulu. Kanjeng Nabi ku nek dahar muluk nganggo driji telu. Awak dhewe ayo tiru lek mangan muluk. Tapi ora kudu persis nganggo driji telu koyo Kanjeng Nabi mboten. Lah Kanjeng Nabi muluk nganggo driji telu sing didahar kurma penak. Kurma roti muluk nganggo driji telu penak. Lah sampean mangan soto. Apa tiru muluk nganggo driji telu? Soto sak mangkok yo, suwengi yo. Sampun Pak. Ngene iki wong-wong ra masih aku to Pak, malah masih sampean. Sampun. Niki waktune lho waktune. Pun. Halo. Artine ngene. Nek panganan kuwi kena dipuluk ya dipuluk mawon, tapi ora usah gede-gede pulukane Mas, cilik-cilik ae. Cukup ya cah-cah ngono kuwi, driji 5 digawe kabeh sekropna mengisor srok. Congkel diangkat munggah, cangkeme mengo disawatna menjero lep ngono. Iki sing garana kemlekaren. Kanjeng Nabi nek badhe dahar ndonga, awak dhewe tiru nek ape mangan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Engko panganane ben barokah ya Allah panjenengan paringi barokah panganan ombenan sing badhe mlebet ten weteng kula. Mangke daharan barokah. Saiki ku akeh penyakit sing sumbere teko panganan. Iku mergo yo wong saiki ku nek mangan iki lho ora gelem nduk. Ora gelem nduk. Terutama sing gerang-gerang kuwi. Nah sing cah cilik-cilik ini akeh ndongane wong anggar ape mangan diperkosa karo buane kon ndonga. Ayo mau makan doa dulu, doa. Iso wong note PK diulang no sekolah diulang. Arek cilik angger ape mangan yo ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik nyanya fima yo yaktana wa qina adzabannar. Amin. Ibuke emplak-emplok ngono ae. Suwal suwelak lek ngono. Nah ibuke pas mangan ora ndonga konangan anake dilokno. Ibu makan kok gak doa. Wes wong tuae lek ndonga dibaten. Cah cilik roh apa. Ceriwes. Padahal ibu ora apal. Pokoknya apa apa wae mikire ngono. Iki lek cara Kanjeng Nabi piye? Tiruan. Engko apik dadine. Ngapunten, ben duwe anak sing apik, apik kumpul bojo. Mikir, iki lek cara Kanjeng Nabi piye? Bagaimana metode Rasulullah? Ditiru engko mesti apik dadine. Terus pundi? Wudu dhisik. Awak dhewe tiru nek ape kumpul wudu dhisik, Pak. Ala Pak, katik wudu bareng. Paling kaya batal neh kok. Ya batal neh wong ancen ape semekdon. Lho kok katik dikongkon wudu bareng? Wudu kuwi kanggo ngusir setan. Wong niku nek duwe wudu, setane nyengkre. Sing marek malaikat, sing barengi, sing ngancani, sing jaga malaikat. Tapi lek gak duwe wudu, malaikate sing nyengkre, sing barengi malah setan. Mulane kon wudu sik, lah bar wudu aja langsung metingkring, Pak. Ya salat, senajan mek rong rakaat, ringan-ringan enteng-enteng mawon. Bar salat yo wiridan sedelok-delok ndah, Yasin ping 4. Surat Ar-Rahman kuwi ping 7. Terus Tabarok kuwi ping 9. Terus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kuwi ping 30. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasyir kuwi ping 70. Ya Allah ya qadim ya Allah ya qadim kuwi ping 99. Terus ya latif ya latif ya latif ya latif kuwi ping 313 ngono. Sopo ngomong selak purut mong. Kondondang dondang. Dulangi ape-ape kok purut iki lho apane. Lho sampean iku metode nabi. Lek sampean gelem nyonto ngono, insyaallah mangke ora sida. Paling gak kuwi ndonga. Bocah saiki nuwakal nakal buling-buling. Paling ya wong tuane iki lho ora gelem ndonga lek ngono kuwi. Halo. Paling gak ya kae lho Bu, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ya Allah, panjenengan tebehaken setan saking kula. Panjenengan tebehaken setan saking calon anak ingkang badhe jenengan paringine dateng kula. Ku anake apik-apik gak gampang kena godane setan. Pak, ra apal dongane, Pak, ra iso dongane, Pak. Lho, donga ki ra kudu kuwi mang, ya ra kudu cara Arab. Pancen donga sing paling afdol bil lughatil arabiyah. Nganggo bahasa Arab niku lek iso lek ngerti karepe. Kecuali donga saka Quran, donga saka hadis, iku macane tok wis ibadah. Lah nek ra iso kuwi ora kudu cara Arab to, cara ndondang ya kenek. Kenek kok. Nanti bang kowe nggih cara Arab keliru sing mbok waca. Ngapa kumpul bojo jek sing diwaca, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kuwi dongane mlebu WC. Lah sampean duwe anak ya ngentutan anake ya. Ngetenge blendingen nang mencrat-mencrat keliru dongane. Ya ora kudu maksa kuwi. Ngono mau maksa-maksa Allahumma. Piye Dik terusane Dik? Aku ora roh. Allahumma jere Pak Anwar kelih Dik piye aku ora roh. Allahumma. Sauri sing wedok. Kul huwaile sawen. Allahumma Allahumma apa? Wedok ya kul huwaile. Lah nek isone kulhu ya kulhu elek kuwi gawen. Ora apa-apa to. Apa ngono kuwi maca kulhu. Sing mantep karo merem-merem ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jare sing wedok, aku apa mbok tahlili ya, Pak? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. No, terus sadaqallahul azim. Mari ngono donga Jawa. Ya Allah Gusti, kanthi barokah kulhu kula badhe ngonoan. Mugi-mugi panjenengan tebihaken saking setan, panjenengan dadosaken putra-putri ingkang sae, solih, soliha. Iki sing diguyu apa to? Hah? Ngonoan. Ya wis diganti, diganti. Kula badhe kikuk kikuk. Niki mugi-mugi jenengan tebihaken saking pengridune setan, jenengan dadosaken anak-anak ingkang solih, soliha. Mbok kok diguyu. Oh. Wong lanang kula lian, elingno. Donga sik Pak, donga sik. Mah aku nek ora donga sik ngono. Ya. Ono nang ngono, ndak tuman. Mara nyengklak ae. Ndonga riyen. Nun sewu. Apa ae? Mikire ngoten. Urusan didik anak ngono. Nabi Ibrahim alaihi salam. Saiki Nabi Ibrahim. Wong khitan niku kan kok ketok kowe iki. Ittiba ten gene Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah podo qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sungguh dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, istri-istrinya, anak-anaknya, bagi kalian itu terdapat uswatun hasanah. Jadi kenek apa uswatun hasanah kok katik karo Nabi Ibrahim bereng? Apa Kanjeng Nabi kuwi ora cukup sebagai uswatun hasanah? Kok katik karo Nabi Ibrahim barang? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya cukup Kanjeng Nabi sebagai uswatun hasanah niku ya cukup. Wong Kanjeng Nabi niku sempurna, mboten nate salah, mboten gadah keliru. Tapi kok katik kalih Nabi Ibrahim? Mergi ngeten wonten setunggalipun amal ten gene agama iki sing pawenting, lakonane abot, ruwepot, wangel. Tapi kula sampean mboten angsal contoh saking Kanjeng Nabi. Padahal kuwi pawenting, lakonane abot. Kula sampean ora oleh contoh saka Kanjeng Nabi. Apa Kanjeng Nabi ra iso nyontoni? Mboten. Kanjeng Nabi ya iso jane. Tapi ora kenek di, ora ana sing kenek digawe contoh. Napa niku? Birrul walidain. Bekti karo wong tuwa loro. Niku amal sing penting, pentinge di bawah salat, di atas jihad fisabilillah. Bekti kali tiyang sepuh. Tapi kula sampeyan mboten asal contoh saking Kanjeng Nabi. Bukan karena Rasulullah tidak bisa memberikan contoh, mboten. Tapi karena tidak ada orang tua untuk dibekteni. Bukankah Rasulullah niku mulai alit kan sampun yatim, nggih. Mun gadah mboten gadah rama, mboten gadah ibu. Jadi bekti nang wong tua ku piye? Kanjeng Nabi mboten nyontoni soalnya ora ana bapak ibu kanggo dibekteni. Understand? Dalam hal ini kula sampean dikengken nyonto Nabi Ibrahim. Bekti nang wong tua ku piye? Nalika wong tua ora sepaham, ora sependapat. Kaya bapake Nabi Ibrahim kan ora sependapat karo Nabi Ibrahim. Dikongkon iman ora gelem, kon nyembah Allah ora gelem, malah gawe reca nyembah brahala. Tapi Nabi Ibrahim tetap apik nang wong tuane. Prinsip boleh berbeda, pendapat boleh enggak sama, tapi silaturahim tetap jalan. Jenenge anak nang wong tua yo tetap apik menggunakan qaulan karima, qaulan layyina, qaulan ma'rufa, omong sak omong sing apik meskipun ora sepaham. Nyora dirungokno neh. Nabi Ibrahim niku Bu iso dicontoh, iso diteladani mulai lahir ngantos wafat. Mulai alit ngantos sedo. Saged dicontoh. Monggo niki kita gali, kita angen-angen, mangke diterapne kangge didik anak-anak mulai Ibrahim kecil, Ibrahim remaja, Ibrahim muda, Ibrahim dewasa, Ibrahim tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Lemah salone sing iki bawuan terno Mas, monitore. Kopok kupingku. Pertama, Ibrahim kecil. Lahir di lingkungan masyarakat yang jahiliyah. Masyarakat yang tidak kondusif untuk mencetak anak-anak yang sholih-sholihah. Mergo lingkungannya jahiliyah. Mulane kalih Gusti Allah, ibuke Nabi Ibrahim diparingi irhas, kecerdasan spiritual. Nalika semanten Raja Namrud, penguasa saat itu, ngipi ana bocah lanang yang merobohkan benteng kerajaane. Raja Namrud susah, terus ngumpulno para penasihate, njaluk pertimbangan. Aku ku pirang-pirang dina ngipi kok padha terus ngipine. Terus pundi sang raja ngipine? Ana bocah lanang ngrubuhno benteng kerajaan. Bagaimana pendapat kalian? Kuwi apa artine ngipiku? Lho kuwabeh penasihate iku lho pendapate kok padha. Wahai sang raja, iki isyarat, iki lambang bakal ana bocah lanang sing jongkeng kawibawan jenengan yang akan menggulingkan kekuasaan penjenengan, menghancurkan kerasaan penjenengan. Bocah lanang, nggih, langsung saknalika Raja Namrud mengeluarkan instruksi. Setiap bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Kabeh bayi sing lahir lanang kudu dipateni. Ora peduli anake sapa, lahir lanang pateni. Anake dulurku kok lahir lanang pateni. Anake batehku kok lahir lanang pateni. Anake sapa-sapa ndah lahir lanang pateni. Mergo kuwatir menggulingkan kekuasaan, menghancurkan kerajaannya. Wong wedok sing meteng-meteng didata, meteng tuwek diketing, ditunggoni, mana diinceng, katik metu lahir lanang pateni. Dalam situasi yang gawat seperti itu, Ibrahim kecil oleh ibunya diselamatkan ke dalam gua, pasrah nang Gusti Allah. Iki artinya apa Bapak Ibu? Soal pendidikan, sakniki kadose sistem pendidikan kita, sistem lingkungan kita wis gak kondusif untuk mendidik anak-anak yang solih dan solihah. Mulane wong tua kuwi kudu pinter milihno pendidikan anak, milihno sekolah kanggo anake, milihno ngaji kanggo anake, aja nganti salah didik. Kaya ibuke Nabi Ibrahim. Terus pundi? Ibrahim kecil diselametno ning jero gua ben gak kena pengaruh lingkungan yang jahiliyah. Tapi iki Bu. Saman ora kudu tiru ibuke Nabi Ibrahim. Wong sampean durung setingkat karo ibuke Nabi Ibrahim. Ngono nang tiru-tiru ibuke Nabi Ibrahim. Ya anak lanang sek bayi langsung digawa nang gone gua Gunung Merapi rono. Tinggal nang jero pasrahno Gusti Allah. Ben iso ngenteni Mbah Marijan karepe. Dadi anak metu langsung rusa. Ora kudu ngono. Sampean urung setingkat karo ibuke Nabi Ibrahim. Yo sing biasa mawon. Paling mboten anak kuwi nek wis lulus sanawiyah, lulus SMP, wong tua kudu tegel nyekolahno anake adoh, kendel pisah karo anak. Bocah saiki kenapa to kok gak hebat? Kenek apa kok ora hebat? Mergo wong tuane saiki ku ora kendel urusan didik anak, ora tegel petal karo anak, ora tega pisah karo anak. Anake modele dimanja saiki ku. Anak sekarang tidak hebat karena maaf, anak sekarang itu hidup dari fasilitas bukan dari realitas. Anak ini dianggap padha karo pitik horen iki lho. Apa-apa dicukupi, diisolasi, diimunisasi, diproteksi, rangsuman tinggal konsumsi, karek ngemplok. Yo pancen cepet gede, cepet lemu, resik nek nang jero kandang. Pite horen iki lho. Nek nang jero kandang yo gagah, resik, lemu. Bareng ana lesus, kandange jebol morat marit, deloken pite horen karek delongap, delongop. Tela telolula lolo melayu tabrakan karo kancane sengkleh suwiwine bandingno karo pitik kampung tarung karo bature jebret jebret nganti gubrah geteh menter apa piye anak kuwi nek kulino dikungkung diujo anak mama metu bar magrib iki goleki nang ngisor-ngisor barongan. Angger tangga ditakoki, "Yu, anakku nang gonem to ora? Mbak, anakku nang gonem to ora?" Padahal lagi bar maghrib. Anak model ngono kok mau wetet dadine. Nang kena udan bengi langsung mengi. Dadi demek yo nggoling. Metet modele. Mergo kulino diujo mau wetet to, ana wong gebres yang mencela to. Halo. Wong tua saiki do kemenye. Anak apa belajar kendele ra oleh kok. Masuk anak belajar ngoceki salah ra oleh. Aja, aja ngendak kebler. Akhire diocekno. Kemenye. Akhire anake sampai tuwek ya ora iso ngoceki salah. Anak apa kendel ra oleh. Anak belajar ngoceki pelem disaut gamane. Aja ngendak kiris, ngendak kiris. Apa eneng to bocah ngoceki pelem nganti tangane perutul kabeh ngono. Disaut gamane terus dioncekno, diocekno wae, diocekno mama, diocekno mama. Diocekno, terus dirisi cilik-cilik, didelekno piring, terus dicublesi nganggo garpu. Ngono ku sik didulang kok. Ayo didulang, didulang. Ayo ayo kemenyek. Biyen bu ane nek oleh rontokan bajangan dikerokoti ngono. Lu anak apa belajar kendeli ra oleh. Sekolah 100 meter diterno. No sekolah ini sik ditunggoni. Anak wis nang jero kelas sik diongak anggo ke jendela. Ku anakku nek ditukari kancane piye ya. Anak malah ora kendel. Kulino jagakno wong tuwa. Padahal biyen wong tuane nalika sik dadi anak ya kendel-kendel to. Nyolong. Iki rata-rata kok biyen cilikane ya tau nyolong kabeh. Ayo sapa sampeyan iki sing biyen cilikane ra tau nyolong ngajung aku pengen roh. Pak Gun ya tau nyolong. Saman biyen alit nate nyolong. Pak Agus nggih nate nyolong. Ngono saiki lah nang murid nyolonge mbok tutuki. Mun dhewe-dhewe biyen ya nyolongan. Lha aja kok sampeyan Pak Gun, aku e gelek kok. Biyen bengi-bengi ya bareng ngaji kok terus eneng layar tancap, biyen urung patekake hiburan. Hiburane kan nek eneng bakul rokok atau bakul jamu terus nggo hiburan layar tancap nang lapangan, baudal mulai bengi-bengi dalu turu langgar. Nengkok lesu tau wetenge. Halo, budal no tegalan. Ra urus menyoke sapa babut tok. Hakar ngono ae. Gelek aku ngono kuwi kepiyen. Ya mbah saiki kok iso dadi kiai. Nah aku ya gawok. Iki aku ora kok ngulangi nyolong gak, Cung. Engko nang kowe alah Pak Anwar ben tau nyolong. Engko terus nyolongan ngono. Ora, artinya gini loh, artinya gini. Jangan salah paham. Anak biyen iku hebat-hebat mergo kulino mandiri. Tapi nyolonge ora ngawur wis ngono-ngono iku tok. Lah anak biyen kendel-kendel sekolahe waduh melaku ra sepatonan ra sandalan. Sikil kelawu kabeh ngono kae. Nggih to? Ngrasakno tas. Ada plastik resek kuwi kok. Bau kuwe. Sabak kek biyen tambahan. Nggih to? Garisan nilai randuwe, garisan nilai randuwe. Nah, wong kepengen gosok penghapus ya karet diundel-undel dikek itu ngono terus diuruk-uruk-uruk-uruk. Aku gak pian yang ngono soalnya. Ndek. Engko nek udan klambine ditetel adahi plastik. Melawayun motes godhong gedang dikek kudungan. Nggih to? Nek saiki eneng grimis si anak nang sekolah nek bingung wong tuane. Iki piye kok udan kok anakku ndak kodanan? Melawayu nututi anak gawakno payung digawakno jas udan ngono ku mulai sik dikempet kemenyek. Oke biyen wong tuane kendel to ngarit angon wedhus angon sapi isu-isu bar subung golek rontokan bajangan sisane codot. Bocah saiki apa kendel karo pakane ra oleh menek jambu ndi nek digojengi bokonge awas nek ceblok ya nek ceblok tambah didongakno. Awas nek ceblok lho tambah ceblok anam. Wong menek ndi gojengi bokonge padahal biyen pakane lha penekan dawur biasa menek wis jeruk nyolong kok jambean apa. Wis jeruk bali wis serungan iki lho dipenek. Wis serung karo carang iki lho dipenek. Bareng tok dhuwur nang konangan sing duwe melorot melawayu ya biasa. Pengalaman kok. Bocah saiki ape kendel ra oleh. Biyen eneng bedah motor, eneng arane kok ora bedah motor, uduk. Eneng uduk mlebu nang gone kampunge tututi godhak ambu dipete kok. Wong saiki. Wong saiki anak ape kendele ra oleh. Iku lho salah satu sebabe. Anak terlalu dimanja. Sik cilik-cilik dicekeli HP. Kemenyek. Teknologi apa? Angkete nang api-apian. Sik TK cekeli HP. Wah anakmu kadung wis pinter HP-an iso internetan sing dibuka kira genah-genah. Pancene ndondange katrok-katrok. Roh ngonoe gawok. Ndahne roh air mancur paling tambah gawok wong gondang paling. Kok sae eneng ya wong model kaya ngene iki. Coba. Bu. Kula mboten nglarang anak cilik dicekeli HP. Oke, lek jenengan iso ngawasi. Kale kadung anak pinter, buka sing ranggenah-ranggenah, situ sing ra tepak, manuk-manukan. Terus roh ngono ku kancane diceluki kabeh. Le le le le tak didono to, eneng lucu. Lho nek durung wayah iki aja diwayah-wayahno. Wong saiki iki dokumennya kok. Halo. Ana kok wong tuwa nyeluk anake dhewe iki lho. Ayo, Dik. Ayo, Mbak. Ayo, Mas. Niku bener apa salah? Anake dhewe diceluk Mas iki bener atau salah? Salah. Anak dadine nglamak, ngunjak wani wong tuwa karena diposisikan lebih tinggi dari posisi yang sebenarnya. Lho anak kok diceluk Mas? Nyeluk anake kok wong tuwa biyen lho. Cung. Nduk. Le. Nak, no, tol, wo, wong tua bien, lo saiki gak, mbak, dek itu kok neleng mbak, kadung anak cerdas di sauri, kok tuku lengoe to dek, kapok gue. Iki ketoke sepele tapi penting. Setiap ucapan orang tua kepada anak itu menjadi doa. Anakmu mbok celuk mbak, mbok celuk mas, kuwi nek secara lahiriah sampean tetep wong tuane wong pancen sampean gerangane. Tapi secara maknawiah posisi sampean di bawah anak sampean, adik anak sampean. Anak dadi nglama, anak dadi nglunjak. Kecuali lek nyelokno adike. Adik ayo melok mbak adik melok mbak ono adike kadang ora kok aku gelek krungu ngono kuwi. Mas, anake lho diceluk Mas. Nek nyelokno adike gak popo. Halo. Bagi ngrungokno to ora? Nyelok anak ku ya dijambal, dijangkar. Anak diceluk Dik. Engkek. Sing mbok tiru lho sapa kuwi? Kanor raneng model ngono kuwi. Sayang ya sayang tapi aja kliwat. Lah nek nyeluk sayang ora apa-apa. Babi kuwi kok bebek. Jemberen temen aku ngono kuwi. Ya dadine ngono kuwi terusan. Lho nyo rambutnya diunjukno. Apa maca apa kowe? Wah aku ngerti wi kanggo sinyal HP to karepem. Engkek rambutnya diharapno munjuk. Gaul apa jambul kuwi ra gaul. Kowe manuk gentilang. Biasa po kaya nggurine wae ketok ganteng. Ora kuwe sing mlengak klambi putih kuwi ya setel ngono kok. Ini maaf. Jam 09.00 seprapat iki wesan. Mangke manfaate kan kanggo sampeyan dhewe. Apa maneh kok lek wis no alam kubur sampeyan. Iki ayo do ape rono kabeh to. Lha iki kanca sampeyan wis akeh Pak sing budal rono Pak. Lek sampean rencanane nyusul sapaan to? Tapi aku kurung informasi sama sejelok kasih. Nah aku sik dibutuhno wong akeh sik. Nek sampean ora pate ana sing butuhno nang budal ra apa-apa. Apa sinyal HP yang guyang-guyu yuk nganten iki ngene lho mbah ora dirungokno to lek mpunten mriko niku sing iso nyelametno kan mek telu to siji sedekah jariah ngene apa nggih lho sampean rumangsa akeh to ora sedekah jariah hah praketek nomor loro ilmu sing manfaat. Kira-kira ilmune sampean kathah napa mboten? Praketek. Nomor telu, anak sing soleh. Iki sing paling kena kita uber, Pak. Halo. Sing paling kena diharapno anak sing soleh. Otomatis kok menake ndek anak apik ngono kuwi. Lah wong anak sedekah wong tuane oleh ganjaran sedekah. Ora melok sedekah melok oleh ganjaran sedekah. Mergo apa? Bener oleh didik anak. Orang tua yang mengantarkan anak menjadi seperti itu. Anake lunga kaji, wong tuane oleh ganjaran kaji. Meskipun wis alam kubur lho. Wong tuane wis kuburan, anake kok lunga kaji. Wong tuane oleh kiriman ganjaran lunga kaji. Enake. Anake khataman Quran, wong tuane oleh kiriman ganjaran khataman Quran. Anake poso, wong tuane nang alam kubur oleh kiriman ganjaran poso. Anake maling. Iya, oleh kiriman kecrek. Kecrek karo malaikat mukar nager kok. Kowe modele kok pengalaman. Ping pira wisan kowe dikecrek? Anake kopek yo. Mampane nang kuburan keplek-keplekno malaikat. Ya Allah, ngono. Padahal tiang ten alam kubur niku koyo wong kelelep, Pak. Kelelep dosa. Nak bengok-bengok. Nyeluk tulung wong kelelep kok. Sing iso nulungi apa? Donga. Dongane tangga, dongane kanca, dongane anak. Lha kuwi ternyata sing paling kena diarep-arep mek dongane anak. Dongane kanca kuwi kena diarep-arep. Tapi yo sayang, sayange apa? Wong nek sugih kancane akeh. Berarti akeh sing dongakno. Mbah wong sugih kancane kok akeh. Wong ora patek sugih, ora patek ndek kanca, ora patek ana sing dongakno. Nek wong melarat. Ora duwe kanca, kancane mek siji loro sing setel padha ora gableke kuwi kok. Sing dongakno ge mek siji loro kuwi. Dongane tangga, yo kena diarep-arep. Tapi tangga gelem dongakno kuwi nek diundang. Ora diundang yo ora ngarah gelem dongakno. Sampeyan tau dongakno mbahku sing mati? Ora tau tak undang. Mun diundang gelem dongakno ndelok-ndelok kok. Kon ngundang tahlilan kuwi lho ndelok-ndelok sik. Nek sing undang wong sugih berkate gedhe yo tawenanan kok. Nampiye wong tahlil karo nglirik berkat. Berkat wis dintum nang bak dawur kabeh. Tahlil yo la ilaha illallah. La ilaha illallah. Matane karo plorak-plorok masih berkat. La ilaha illallah. Karo nglirik jero isine apa ngono. La ilaha illallah. Barang sing ngundang wong ra duwe. Tahlil wis ra tenanan balas. Mereka bayangna urung tahlil bayangna paling gepeng. Naha innallah la tewel. Naha innallah ndok saiger. Naha innallah tempe rong iris paling. Naha innallah mikreting sak jumput. Naha innallah payek teri. Naha innallah. Mungkin ndelok guyune paling berkate mungkin modele ngono kuwi yo. Lainnya anak kan ikhlas ndongakno wong tuwa. Tenanan nek ndongakno. Nek ikhlas, nek anak soleh, ngantek wis nang kuburan diramut kuburane, sering ditahlili, didongani, disapa kuburane, diziarahi, nang kuburan yo ngaji, tahlil, yasinan, ngono donya dislameti, disedakoi, bunga sampean mbendina oleh BLT. Bantuan langsung tunai. Asli BLT akhirat tok. Nek BLT donya kuwi sing garakno geger. Bantuan langsung tukaran. Dan anak ora saleh ngerasa ndongakno wong tuwa sapa kuburane ora kok. Cara gelem nang kuburan yo mek setahun pisan ngono kae. Ya ora tahlil, ora ndonga, ora yasin, ora apa, ora godhak. Tahlil nggo HP. Dadi ana wong tahlilan yasinane direkam. Mareng setel opakane. Pak, aku ora iso ngaji, Pak, tak setel HP padha ae, Pak. Iki yasin karo tahlil kok, Pak. Nek rokokan medongker ana kuburane pakane. Ya, cocok kaya kowe ngono kowe ya. Nanti disetel HP. Ya Allah. Ya ora ngaji ra iso kuburane pakne babate nggo arit. Senek-senek. Anggite nek kuburane resik nur pakne seneng. Ambe dikai kembang, Pak, aku ora iso ngaji ya, Pak. Sepurane, Pak, ya tak kai kembang ae. Wangi-wangi, Pak, aja kuwatir. Engkara digerojok banyu kuwi grojok-grojok-grojok-grojok. Jere pahane kok kuburane kelilipen lho blok goblok. Ora ngaji kuburane wong tuwek grojok banyu. Kelilipen blok. Mangkane urusan anake penting tenan. Ramuten sing apik anake, ilmune cukup, akhlake apik didongakno. Insyaallah sholih-sholihah. Ngaten. Muga-muga wonten manfaate. Iki tak imboi akeh iki. Lah aku iki janji setengah 10 tok lamongan njejal saiki. Ngapunten, teras terus tok. Pangapunten, Pak Tompo kula mantun ngeten langsung nyun pamit. Mboten nderekaken acara ngantos rampung, nggih mboten usah ngenteni dahar kula. Ora usah mangan. Saestu, lha salahe dhewe aku teko gede mangan ra dikek-keki mangan. Apa sing mbok pikir? Niat ngegei jene iki mengkae. Iki Pak Yai ape pindah cah ngajine engko bareng ngaji mesti langsung pamit mergo wonge ape pindah. Antik ngomong ya rong teko, kesempatan kei mangan sik. Mesine ngono. Pak Gun yo meneng ae Pak Gun. Engko yo setel. Ayo sampean yo guru kok ora patek dunung to Pak. Ngene iki aku lek kepotong mangan seperapat menit, waktu wo terbatas. Aku selunggu ketek mang tengar-tengur. Jane ya rada ngenteni jane. Apa njaluk ya sungkan kiai kok trongoan. Ora dikai meneng ae ngono ae. Kula mboten usah ngenteni Pak Tompo, lek ape sampean gawene apa-apa langsung kene montor kono. Lah nek Pak Gun kancaku dhewe tak gojloki biasa. Orang-orang ini bantah deh, pengen kualat tapi ya bantah dia. Emangnya ini kenyataannya yang ngono kok. Pon, niki sing dongok sinten langsung. Oke, niku intine ngapunten gak, pokoknya gak. Anak niku top penanan gak, anak niku top penanan. Diramut sing sae, ilmunya cukup, akhlak api. Ojo kesusukan mergawe, lek kesusukan mergawe tanpa dikai ilmu sing cukup, akhlak sing api. Karpe ben sugeh nu karpe. Kesusukan mergawe, sugeh urung karuan, gobloke mesti. ngono. Kurangan ya wis kok. Ya samane nanggapo dhewe ngono lho. Nunut kok rewel. Ya kapan-kapan jenengan nek mantu apa nyunatno ngoten. Muga-muga wonten manfaatnya, sarang-sarang kita dongake. Berani muga-muga dadi nak Muhammad Ahmad atau Muhammad Pak? Muhammad Umar Al-Farisi khususipun lan sedaya putra-putri kula jenengan umumipun dados anak ingkang salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallam radhiyallahu tabaaraka ta'ala 'an sahabati rasulillahi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna ya adhwarna aqibatna ya Allah. Allahumma ja'alna wajil awladina wa tsalam bidin ahlana wa qawman wa jama'atan min ahlil alimi alituka wa al-Qur'anin wa salafi darin wa lati ja'alna wa iya'u min ahlil kufri wa shirki wa al-fasati wa shari wa dair. Rabbi ja'alna maqimina salahu min dhurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufilana wa liwalidayna wa lilmu'minina yawma yaqumil hisab. Rabbana wa ja'alna muslimayni laka wa min dhurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna min afati dunya wa adhabil akhirati wa fitnatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabannar. Qina adhabannar. Qina adhabannar. Adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafur ya rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kekhilafan, kesalahan, kasarepun atur nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.